dari yang ku nanti. Kenapa baru sekarang kita dipertemukan? Sesal takkan ada arti karena semua telah terjadi. Hidup dengannya. Mungkin salahku melewatkanmu, tak mencarimu sepenuh hati. Maafkan aku, kesalahanku melewatkanmu hingga kau kini dengan yang lain. Kau kini